Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang mulia, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian senantiasa mengingat pemberian-pemberian dan karunia-karunia Allah agar kalian beruntung. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita sekalian untuk kita tidak lupa terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk terus mengingat-ingatnya. Kita diperintahkan untuk terus menghitungnya meskipun kita tidak akan sampai pada selesai tatkala menghitung nikmat-nikmatnya. Namun meskipun keadaannya seperti itu, karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita amat sangat banyak dan kita tidak mungkin selesai tatkala menghitungnya, bukan berarti kita tidak boleh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri-diri kita. Allah perintahkan, fadhkuru ala Allah. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah oleh kalian pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk mengingatnya. Manakala kita menghitung dan mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal atas kita sekalian, maka hal seperti ini akan membawa kita kepada satu ibadah besar. Akan membawa kita kepada satu ibadah yang agung, yaitu ibadah hati yang disebut dengan syukur nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini walhamdulillah Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Setelah sekian lama kita vakum dari kajian di masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan nikmat dan karunia-Nya, kembali mengizinkan kita sekalian untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sebuah nikmat besar. Kita akan merasakan betapa besarnya nikmat yang ada pada diri kita manakala kita kehilangan sementara atau selamanya nikmat tersebut. Walhamdulillah, tahun 2019 dan sebelumnya kita semuanya melaksanakan kajian-kajian, melaksanakan pengajian, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, dengan begitu mudahnya tanpa hambatan. Tapi yang namanya manusia, manusia. Yang namanya manusia adalah makhluk yang diliputi dengan berbagai macam kelemahan, diliputi dengan berbagai macam kekurangan. Manakala sang Khalik Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji kita dengan memberikan sebuah wabah penyakit yang menjauhkan yang dekat. Gitu. Yang tadinya dekat menjadi jauh. Yang tadinya begitu mudahnya bertatap muka menjadi sulit bertatap muka. Yang tadinya betapa senangnya kita berjabat tangan dengan saudara kita, namun dengan adanya kejadian di awal tahun 2020, jabat tangan menjadi hal yang ditakuti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya menunjukkan akan kelemahan kita sebagai manusia. Sebesar apapun usaha yang kita kerahkan, tidak akan terwujud apa yang kita inginkan tadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir darinya. Namun walhamdulillah pada hari ini kembali kita biiznillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, bisa melanjutkan kajian rutin kita di masjid yang mulia ini, membahas satu kitab yang amat sangat terkenal dari masa penulisnya hingga hari ini, kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis nabawi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan adalah hadis-hadis yang mengkaji dan membahas terkait dengan berbagai macam sisi-sisi penting dan aspek-aspek penting dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan ibadah untuk kebaikan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kelanjutan dari pembahasan kitab yang akan kita kaji, maka terlebih dahulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yang saya sebutkan di awal tadi, fadhkuru ala Allah, ingatlah oleh kalian karunia-karunia dan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk pertama kali menyadari, dan ini seharusnya sesering mungkin kita lakukan, hendaknya kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa iman yang ada pada hati-hati kita. Manusia tanpa iman adalah seonggok daging yang siap menjadi bahan bakar neraka. Seorang manusia tanpa iman, maka dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih rendah dan lebih dungu daripada hewan-hewan yang ada. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena semua yang ada di langit dan di bumi, para malaikat di langit, di bumi semuanya, baik itu makhluk hidupnya ataupun benda matinya, semuanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar di awal-awal surat yang ada di juz ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat tersebut, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita tidak asing dengan ayat ini. Apa sih artinya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard? Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya bertasbih. Semua makhluk dan benda yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih adalah ibadah, dan ibadah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan landasan iman. bebatuan-bebatuan yang ada. Mereka bertasbih kepada Allah, akan tapi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak bisa memahami bagaimana mereka bertasbihnya itu. Tapi Allah mengkhabarkan batu-batu, pepohonan-pepohonan, benda-benda yang ada, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan tasbih mereka. Maka tadi kita katakan, kalau ada manusia tidak beriman, maka konsekuensinya dia tidak akan bisa bertasbih. Dan kalau manusia tidak bertasbih, tidak beribadah, maka dia kalah dengan makhluk-makhluk hidup selain manusia dan benda-benda mati yang ada di muka bumi ini, karena semuanya itu beribadah dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah nikmat azimah, nikmat yang begitu besar yang Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kalian cinta kepada keimanan, dan ia menghiasi keimanan tersebut pada hati-hati kalian. Ini nikmat. Manakala Allah Jalla wa ala menjadikan hati-hati kita suka kepada keimanan, suka mengamalkan konsekuensi keimanan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan konsekuensi keimanan tersebut berupa mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Contohnya, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan iman itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hati-hati kita, maka itu adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan anugerah tersebut adalah anugerah yang besar. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isya. Dan Allah membuat kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Yang membuat kita cinta kepada keimanan, yang membuat kita benci pada kekafiran siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, hati-hati kita tidak akan suka terhadap iman. Kalau bukan karena Allah, hati-hati kita tidak akan benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Namun semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ulaika humur rasyidun. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya seperti di atas. Cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran dan kemaksiatan. Mereka adalah ar-rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang lurus jalan. Fadlan minallahi wa ni'mah. Semua yang Allah berikan tadi sebagai keutamaan darinya dan nikmat darinya. Keutamaan dan nikmat tentu menuntut ada yang disebut dengan syukur. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat nikmat iman sangat penting. Karena iman adalah suatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Seorang boleh tak memiliki harta, miskin. Seorang boleh diuji dalam kesehatannya, sakit-sakitan. Seorang boleh diuji dengan kesendiriannya, dia tidak bisa menikah, atau dia menikah namun tidak punya anak. Namun dengan keimanan yang ada pada hatinya, semua kesedihan-kesedihan, kegundahan-kegundahan disebabkan ujian dunia yang dia alami di dunia ini akan semuanya hilang manakala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa keimanannya. Karena orang yang beriman, jaminan surga adalah untuknya. Allah Subhanahu wa taala menjamin nasib baik buat dia di akhirat nanti disebabkan keimanannya, meskipun berbagai macam kesedihan, kegundahan, musibah-musibah dia alami di dunia ini. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang boleh hidup seakan-akan bahagia di dunia, semua yang dia inginkan tercapai. Dia ingin ini, dia mendapatkannya, dia ingin itu, dia bisa mendapatkannya. Namun manakala iman tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hatinya, maka semua kesenangan yang dia rasakan di dunia ini akan lambat laun hilang. Paling lambatnya adalah manakala dia mati. Karena seorang yang tidak beriman, manakala dia mati, nasib buruk adalah ancamannya. Dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Dia pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Makanya sekali lagi, nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain nikmat iman, nikmat agama Allah jalla wa ala berikan kepada kita sekalian, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita nikmat-nikmat dunia. Bahkan tiga nikmat yang menjadi kunci kesenangan dunia kita dapatkan pada malam hari ini. Walhamdulillah. Apa itu tiga nikmat yang menjadi barometer senang, bahagia atau tidaknya seorang di dunia ini? Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan dalam hadisnya yang sahih, beliau menyebutkan beberapa nikmat-nikmat dunia. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian yang masuk di waktu pagi dalam keadaan dia aman di negerinya. Dia aman, dia tidak merasa takut akan ancaman-ancaman senjata. Dia merasa takut dengan mara bahaya yang ada di sekitarnya, dia aman. Hidup di negeri yang aman, hidup di lingkungan yang aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapapun di antara kalian yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aman berada di negerinya. Mu'afa fi jasadihi. Diberikan kesehatan pada jasadnya. Indahu kutu yaumihi. Dia memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari tersebut. Faka'annama hizat lahud dunia. Yang mendapatkan tiga nikmat tersebut seakan-akan dibentangkan untuknya dunia. Ini kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Seorang hidup sehat, seorang memiliki makanan yang bisa dia makan pada hari tersebut, namun dia hidup di negeri yang dia tidak merasa aman di sana. Keluar rumah dia mengkhawatirkan ada peluru mengarah ke kepalanya. Dia hidup sehat, dia hidup berkecukupan, tapi dia khawatir mau keluar ke sana, mau keluar ke sini, khawatir mau keluar ke masjid harus membawa senjata karena khawatir ada yang menyerangnya. Nikmat dunia seakan-akan sepertiganya diambil dari dia. Gak bebas dia kemana-mana. Atau sebaliknya, dia hidup di negeri yang aman. Dia juga hidup berkecukupan, tapi ternyata dia sakit. Dia tidak bisa merasakan betapa nikmatnya aman yang ada pada negerinya, sehingga dia tidak bisa silaturahim ke tempatnya si fulan. Dia tidak bisa datang ke masjid bertemu dengan saudara-saudaranya setelah sholat. Dia tidak bisa berangkat taklim ke masjid langsung, mendengarkan kajian yang ada. Dia tidak bisa kemana-mana karena sakit badannya, hanya ya tergeletak lunglai di atas pembaringannya. Seakan-akan orang yang seperti ini diambil darinya sepertiga nikmat dunia. Atau keadaan yang ketiga, orang hidup aman, seorang juga hidup sehat, tapi dia tidak punya kecukupan untuk kebutuhan makannya pada hari tersebut. Dia kebingungan mau makan apa. Di hari tersebut dia tidak punya apa-apa, sehingga menuntut dia untuk mengosongkan perutnya. Bahkan bukan hanya perutnya saja sendiri, tapi perut keluarganya juga dituntut untuk dikosongkan karena tidak ada makanan yang bisa dia makan. Seakan-akan orang seperti ini diambil darinya sepertiga nikmat dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang punya tiga nikmat dunia ini aman hidup di negerinya sendiri, sehat badannya, punya kecukupan dalam hal makanan pada hari tersebut. Orang yang seperti ini, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, orang yang seakan-akan dibentangkan nikmat dunia untuknya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat berkecukupan telah kita ingat-ingat, dan harapannya adalah kita memperbesar porsi syukur kita kepada nikmat tersebut. Yang lebih membuat kita bersyukur lagi, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ternyata nikmat-nikmat dunia tadi kita jadikan bersama-sama sebagai wasilah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai wasilah kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Ikhwani fillah rahimakumullah, aman yang ada di negeri kita, kita gunakan sebagai kesempatan untuk kita bisa keluar ke masjid, ngaji, taklim, mendengarkan Al-Quran dan hadis. Luar biasa. Ya. Sehat yang ada pada badan kita, kita jadikan sebagai wasilah, kesempatan untuk kita bisa sholat. Sholatnya dalam keadaan sempurna, berdiri. Setelah sholat kita bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian Al-Quran wa sunnah, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyangnya perut kita pada sore hari ini, saya anggap mungkin kebanyakan di sini sudah makan. Anggapnya seperti itu ya. Kalau belum makan sekarang ini, nanti setelah isya akan makan. Kenyangnya perut kita, adanya persediaan makanan kita pada hari ini kita jadikan sebagai wasilah untuk kita bisa hadir. Sehingga kita tidak tersibukkan untuk malam-malam masih mencari uang. Malam-malam masih mencari perbendaharaan harta untuk mencukupi kebutuhan makanan kita. Walhamdulillah. Tiga nikmat dunia tadi kita jadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan porsi ibadah yang cukup. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat ilmu. Beribadah dengan bertolabul ilmi. Kita jadikan tiga nikmat dunia tadi sebagai wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan tolabul ilmi. Mengkaji ilmu agama. Di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, para nabi mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Innama warathul ilma, para nabi itu mewarisi ilmu. Berikutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisannya para nabi, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bahagian yang amat sangat berharga dalam hidup. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan bertalabul ilmi kita sedang berusaha untuk bisa mendapatkan bahagian daripada warisan mereka para nabi alaihi musallatu wassalam melalui para ulama. Kitab yang kita kaji adalah kitabnya ulama, ulama besar yang tersohor di masanya, kitab Arba'in Nawawiyah. Kita berusaha mengkaji ilmu dari kitab yang ditulis oleh ulama ini, di mana yang dibahas di sini juga adalah hadis warisannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sungguh kabar gembira untuk kita sekalian, tatkala kita mau mengambil bahagian daripada pelajaran tentang hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, warisan-warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh kita telah mendapatkan bahagian yang amat sangat berharga, melebihi semua apa yang kita miliki daripada hal-hal yang berharga lainnya yang bersifat dunia. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya manakala seseorang itu hatinya tergerak untuk mau belajar, hatinya tergerak untuk bisa, untuk mau mengkaji Al-Quran wa Sunnah, itu tandanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan buat dia. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan buat dia faham dalam urusan agamanya. Bagaimana sih seseorang itu Allah jadikan dia faham dan faqih dalam urusan agamanya? Ya caranya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hatinya untuk belajar, menggerakkan hatinya untuk mau mengaji, sehingga ada suatu masalah yang dia tidak tahu, tatkala dia belajar dia menjadi tahu. Ada suatu masalah yang dia tidak faham hukumnya, tatkala dia belajar dia menjadi faham. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah tanda untuk Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada orang ini. Sebaliknya, yang difahami secara kebalikan dari hadis di atas, orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia tidak faham dalam urusan agamanya. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap ilmu, orang yang tidak mau mengaji, orang yang tidak peduli terhadap urusan agamanya, ini halal ya, halal, ini haram, gak tahu dia, yang ini sunnah, dia gak mau tahu. Ternyata sholat ada rukun-rukunnya harus dipelajari. Dia gak mau tahu, gak peduli. Yang penting urusan duniaku lancar. Masalah akhirat Allah Maha Pengampun. Allahu Akbar. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diwaspadai. Kalau orang sudah antipati dengan ilmu, dia gak mau belajar, dia gak mau ngaji, dia alergi mendengarkan Al-Quran, dia alergi mendengarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang seperti ini patut dicurigai. Jangan-jangan orang ini tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada dirinya. Orang ini Allah kehendaki kejelekan. Ikhwani fillah rahimakumullah, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seorang hamba, dia mau belajar, dia mau mengaji. Ada majlis di sini, dia hadir. Ada majlis di sana, dia hadir. Syahwatnya terhadap ilmu menggelora. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap urusan-urusan agama, terkhusus apa yang dia tidak tahu, apa yang dia jahil padanya. Ini tanda. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya, dan manakala Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka sebesar-besar kebaikan itu adalah surga. Bukan hanya kebaikan dunia saja yang Allah inginkan pada hambanya, namun kebaikan yang lebih dari itu, lebih besar daripada itu, kebaikan akhirat, dan sebesar-besar kebaikan akhirat adalah kebaikan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata mendatangi majlis ilmu, mengkaji ayat, mengkaji hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sebuah ibadah yang besar, disebutkan oleh para ulama lebih utama dari berbagai macam amalan-amalan sunnah. Dalam hadis Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, li antaghdu fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dzar, manakala kamu berangkat dari rumahmu menghadiri majlis ilmu, kamu mempelajari satu ayat dari Al-Quran, itu lebih baik untukmu dibandingkan 100 rakaat sholat. Masya Allah. Lebih baik untukmu daripada 100 rakaat sholat. Satu ayat yang dipelajari. Wali antagdu fatata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min antusolliya al-farokah. Juga Nabi kita melanjutkan alaihi salatu wassalam, wahai Abu Dzar, manakala kamu berangkat dari rumahmu untuk belajar satu bab ilmu. Satu bab itu biasanya mencangkup pembahasan beberapa ayat dan beberapa hadis. Wahai Abu Dzar, manakala kamu berangkat dari rumahmu belajar satu bab dari ilmu yang bisa diamalkan atau belum bisa diamalkan, itu lebih baik dibandingkan kamu sholat 1000 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haditsnya hasan. Tsabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini seharusnya menjadi motivasi buat kita sekalian. Ternyata mengkaji satu ayat Al-Qur'an, ternyata mengkaji satu hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini nilainya sangat besar. Nilainya luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih afdol, lebih mulia, lebih utama dibandingkan rekaat-rekaat sholat sunnah 100 bahkan 1000. Hendaknya menjadi motivasi untuk kita lebih bersemangat lagi dalam menghadiri majalisul ilm, menghadiri tempat-tempat yang dikaji dan dibahas di sana ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini isyaknya jam berapa? 3:05. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mau kita kaji, yang mau kita pelajari, yang mau kita bahas adalah ilmu yang disepakati oleh ulama kalau itu adalah ilmu. Memangnya ada ilmu yang dinyatakan bukan ilmu oleh para ulama? Ada. Sekarang kita harus pahami dulu ilmu yang disepakati kalau itu adalah ilmu oleh para ulama, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam bait syairnya dalam kitabnya An-Nuniyah, al-ilmu qala Allahu qala Rasuluh qala sahabatu hum ulul irfani. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu juga adalah ucapannya para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang faham terhadap syariat. Ini tiga ilmu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, disepakati oleh ulama sebagai ilmu yang memiliki keutamaan akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan ucapan-ucapan mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan hampir mirip redaksinya dengan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di atas. Kata Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilmal fiqhi fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasus syayatin. Dalam daiwannya Al-Imam Syafi'i mengatakan kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun, semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an itu hanya ilmu yang menyibukkan. Semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang menyibukkan. Ilal haditha wa ilmal fiqhi fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqih dalam masalah agama. Ada tiga. Imam Syafi'i mengatakan. Jadi ilmu yang bukan ilmu yang menyibukkan semata, sia-sia, adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fiqih. Al ilmu makana fihi qala haddatsana. Sebenar-benarnya ilmu adalah ilmu yang ada di sana ucapan haddatsana. Ucapan haddatsana itu biasanya ada dalam hadis. Karena hadis itu diturunkan dari Rasul alaihi salatu wasalam kepada para sahabat, kepada para tabi'in terus, yang disebut dengan sanad. Dan sanad itu biasanya diawali dengan kalimat haddatsana, menyampaikan kepada kami fulan, menyampaikan kepada kami fulan. Jadi Asy-Syafi'i mengatakan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah ilmu yang ada ucapan haddatsananya. Wa ma siwa dzalika waswasu syayatin. Adapun selain itu, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang menjadi waswasnya syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya hal ini menjadi motivasi untuk kita sekalian untuk kita lebih giat dan lebih semangat di dalam mengkaji ilmu agama, ilmu Quran, ilmu sunnah, ucapan para sahabat, dan ilmu tentang fiqih dalam urusan agama. Karena itulah sebenar-benarnya ilmu. Adapun ilmu yang lain, ilmu dunia contohnya, kalau ilmu dunia tadi membawa kita kepada perkara yang mubah, membawa kita kepada perkara yang tidak haram, maka mempelajari ilmu tersebut hukumnya juga mubah. Ya. Seseorang mempelajari ilmu kedokteran, suatu yang boleh baginya. Seorang mempelajari ilmu arsitektur, sesuatu yang boleh baginya. Namun ilmu tersebut jangan sampai membuat dia lalai untuk mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu dunia boleh, catatannya tadi apa? Selama ilmu tersebut tidak membawa kita kepada keharaman. Adapun ilmu-ilmu dunia yang membawa kita kepada keharaman waliyahubillah, maka ilmu tersebut haram untuk dipelajari, seperti ilmu sihir. Ini ilmu juga, sihir ada ilmunya, tapi gak boleh dikaji. Kenapa? Karena akan membawa kepada kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Ilmu filsafat contohnya juga, ini termasuk ilmu yang menyibukkan, ilmu yang akan membawa seseorang kepada keharaman. Bahkan Al-Imam Syafi'i, orang yang sangat keras dalam masalah ilmu filsafat, beliau punya ucapan yang masyhur, hukumanku kepada orang-orang yang belajar filsafat adalah untuk dikelilingkan di suatu kampung sambil dipecut dan dikatakan ini adalah balasan untuk orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi filsafatnya digunakan untuk memahami agama. Sungguh mereka para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang jauh dari hal tersebut. Memahami agama cukup dengan Al-Qur'an wa sunnah, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama, tidak perlu dengan berbagai macam cabang-cabang ilmu akal dan seterusnya. Itu adalah sebuah perkara yang tidak dipraktikkan oleh salaf kita. Oleh pendahulu kita yang baik, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebagai muqaddimah. Sekali lagi mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru ala Allah. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kita akan semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini insyaallah, maka terlebih dahulu kita akan membaca hadis yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jadi dari majelis kita terakhir, kalau saya tengok rekamannya itu sampai hadis ke-30. Nah insyaallah kita ulang saja hadis yang ke-30-nya. Kita baca qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, berkata al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, salah seorang dari madhab, salah seorang alim besar dari madhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadithu Tsalatsun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyuha. Dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani, namanya adalah Jurthum bin Nashir, beliau mengatakan berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah ta'ala faradha faraidha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah memberikan batasan dengan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan beberapa perkara, tidak menyebutkan perkara tersebut wajibkah, sunnahkah, dibolehkan atau tidak dibolehkan. Allah mendiamkan beberapa sesuatu, rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayangnya kepadanya, ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan kalian cari-cari, jangan kalian bahas-bahas sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan untuk kalian. Ini hadis ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni dalam sunannya, Al-Imam Tabrani dalam mu'jamnya, begitu pula Abu Nu'aim dalam hilyahnya, dan hadisnya dihasankan oleh para ulama rahimahumullah. Hadis yang agung, dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Sam'ani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hadzal hadis aslun kabirun min usuliddin. Hadis ini adalah asal dasar yang sangat penting dari dasar-dasar agama. Bahkan beliau mengatakan, faman amila bihadzal hadis faqad haza thawaba wa amina al-iqab. Kata Al-Imam Sam'ani, siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia akan meraih berbagai macam pahala, dan dia akan aman dari hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penjelasan para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab syarah mereka terhadap hadis ini? Apa maksudnya faraid? Apa maksudnya hudud, batasan-batasan yang ada? Dan apa maksudnya atau apa sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, sikap kita terhadapnya, bagaimana sikap kita terhadapnya? Ini insyaallah akan kita kaji insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala, wa nas'alullah at-taisir. Wallahu a'lam bisawab. Semoga yang sedikit ini yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu buat kita sekalian. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.